tersembunyi di kau menyentuhi perasaan ini. Buatku jadi begini untuk seketika. Usapkan tangismu, asai hatiku yang cinta ini memang benar untuk diriku dan untuk dirimu. Karena suratan takdir menentukan semua.